Begitulah seorang mukmin. Adab dia. Di hadapan siapa saya berbicara? Saya berbicara dengan seorang pejabat yang sudah biasa dihormati, maka saya harus jaga perasaan dia. Memang si inna akramakum indallahi atqakum, yang paling mulia di sisi Allah yang bertakwa. Tetapi kita juga dituntut untuk memuliakan orang. Saya berhadapan dengan seorang yang sudah biasa dihormati. Saya berhadapan dengan orang tua. Saya berhadapan dengan yang sebaya dengan saya. Artinya bisa menyesuaikan. Bukan berarti terbawa, dan ini bukan dinamakan mutalawwin. Ini dinamakan siyasatu syar'iyah. Ibnu Abbas radhiyallahu an, ketika hendak menghadapi kaum Haruriyah Khawarij, beliau memakai pakaian dia yang paling rapi dan paling indah, sampai-sampai Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu an heran dan kaget melihatnya. Ma hadzal libas ya ibn ammi Rasulillah, tumben-tumbenan engkau pakaian seperti ini wahai anak pamannya Rasulullah. Rasulullah ibn Abbas kemudian menjelaskan bahwa dia akan pergi menemui Khawarij. Mereka tatkala melihat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, kagum duluan dengan penampilan dia. Demikian Islam. Tunjukkan sunnah dengan penampilan yang rapi, dengan penampilan yang baik, dengan penampilan yang menarik di masyarakat, dengan penampilan yang menarik simpati masyarakat. Mereka begitu melihat penampilan Ibnu Abbas radhiyallahu an menghormatinya. Dan itu adalah penting. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu indah dan Allah mencintai keindahan. Kemudian beliau mengingatkan mereka dan banyak di antara mereka yang taubat. Al-muhim di sini menunjukkan bagaimana Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mencontohkan kepada kita. Walil muridina wal asagiri bil irsyad wat ta'addubi wal hamli ala ma yujibuhul ilm wa adabus sunnati wa ahkamul bawatin wal hidayatu ila taqwimiha bihusnil adabi. Dan juga yang ketiga, di hadapan al muridin wal asagir, murid-murid kita ataupun yang lebih kecil dari kita, yang di bawah umur kita, dengan membimbing mereka, beradab di hadapan mereka, dan mencontohkan walhamlu ala ma yujibul ilm, mengajak mereka, mencontohkan mereka ilmu, praktek ilmu yang kita pelajari, dan juga kita terapkan di hadapan mereka adab-adab sunnah dan hukum-hukum secara batin, dan mengajak mereka untuk berjalan di atas hidayah serta meluruskan mereka dengan adab yang baik. Tidak perlu barakallahu fikum selalu menuntut muridmu beradab. Tidak perlu selalu menuntut orang lain beradab. Yang kita harapkan supaya mereka ini beradab pada saya sebagai ustadz. Yang kita harapkan mereka ini supaya beradab kepada saya sebagai sesepuh di sini misalnya. Anda beradab di hadapan orang lain, mereka pun akan beradab. Anda tidak beradab di hadapan orang, sementara Anda menuntut adab dari orang lain, terus menuntut supaya beradab, supaya beradab, supaya beradab, orang gak akan beradab. Nanti ada babnya tersendiri. Anda beradab di hadapan orang, orang pun akan beradab di hadapan Anda. Bukan hanya sekedar murid yang dituntut beradab, tetapi sebenarnya ustadznya, kuncinya pada ustadznya, pada gurunya, menunjukkan praktek adab di hadapan murid-muridnya, otomatis mereka pun akan beradab. sehingga seorang muslim dia pertama kali memulai adab, memulai praktek adab dari diri sendiri, melihat dan memperhatikan hal-hal yang seperti ini. Yang muda menghormati yang tua, yang tua merahmati yang muda, yang guru merahmati muridnya, yang murid menghormati gurunya, niscaya barakallahu fikum akan terjalin saling ta'awun, saling cinta, dan satu barakallahu fikum hati dalam hal ini. Kalau terjadi hal-hal yang seperti ini, dan ini adalah kenikmatan yang luar biasa. Artinya seorang muslim hendaknya menjaga pergaulan dia. Jangan samakan adab Anda di pondok dengan adab Anda di masyarakat. Adab Anda di pondok, makanya lihat aja biasanya kalau orang keluar dari pondok, itu biasanya adabnya sangat kurang di masyarakat. Kenapa demikian? Biasa bergaul di pondok dengan anak-anak muda, anak-anak kecil yang sebaya dengan dia atau di bawah umur dia, ngomongnya ceplas-ceplos. Kalaupun ada yang tersinggung, ya siap berantem. Adab yang dari pondok ini tadi dibawa ke masyarakat. Ketika pulang kampung, orang tua tetangganya dipanggil, "Oi, mana Pak?" Dipanggilnya bukan assalamualaikum, gimana Pak kabarnya, sehat? Enggak. "Oi, mau kemana Pak?" Orang tua tetangganya tersinggung. Apaan ini anak kecil manggil saya seperti ini? Gak punya adab. Kenapa demikian? Terbiasa hidup di pondok dengan pergaulan teman-temannya. Mau ngomong oi, mau ngomong hai, mau ngomong apa udah biasa. Sehingga intabihu jami'an, jangan adab seperti ini dibawa ke masyarakat. Ketika Anda terjun di masyarakat, sebelum Anda berbicara, penampilan Anda dinilai terlebih dahulu dari ujung kaki sampai ujung rambut. Ketika berbicara baru penilaian yang kedua. Ketika Anda berbuat, penilaian yang ketiga. Anda berbicara bagus tetapi ternyata akhlaknya na'udzubillah, Anda akan dinilai gagal. Ini barakallahu fikum pentingnya seorang muslim memperhatikan adab. Bab yang berikutnya, as-safu 'anil atharat, melupakan kesalahan atau kejelekan saudara kita. Dan ini lebih berat daripada sekedar al-afu. Kalau yang biasa kan di kalangan sebagian ikhwan kan ya paling biasanya afwan. Minjem motor teman ban pecah dikembalikan cuma modal afwan. Gitu doang. Bensin habis didorong sampai ke rumah, afwan bensin habis. Bukannya diisi tapi afwan. Ngisinya pakai afwan, bukannya pakai bensin. Kata yang punya, afwan-afwan sih tapi tobat minjamin Luhut. Bensin habis bukannya diisi, isinya pakai afwan. Afwan ah, kok enak sekali gitu. Naam, as-safu 'anil atharat, melupakan kejelekan saudara kita. Dan ini sekali lagi lebih berat daripada sekedar fa'afu, memaafkan. Karena kalau orang memaafkan, belum tentu melupakan. Saya bisa aja memaafkan seorang yang telah berbuat salah kepada saya, tetapi apakah saya bisa melupakan kejelekan dia? Belum tentu. Sehingga as-safhu di atas al-afu, artinya melupakan dan menghapus kejelekan-kejelekan itu semuanya, dan selalu mengedepankan dan melihat kebaikan dia. Selesai. Membuka lembaran baru istilahnya. Ini berat. Wa minha as-safhu an atharatil ikhwan wa tarku ta'nibihim 'alayha. Di antara adab di dalam pergaulan adalah melupakan kesalahan saudara kita. Wa tarku ta'nibihim 'alayha. Dan tidak mencela dan memaki ikhwan kita, saudara kita atas kesalahan tersebut. Selalu yang diingat kesalahan. Padahal sebenarnya Allah Azza wa Jalla mengatakan fa'afu wasfahu. Maafkanlah dan lupakanlah kesalahan-kesalahan itu semuanya. Wa tarku ta'nibihim 'alayha. Dan tidak mencela dan tidak memaki kesalahan tersebut ketika mereka sudah meninggalkannya dan sudah taubat darinya. Ini termasuk adab. Termasuk adab yang semestinya kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Salah, ya salah. Tetapi sudahlah. Dia sudah taubat. Dia sudah meninggalkannya, kita besarkan hati dia. Kita besarkan hati dia agar dia istiqamah dalam taubatnya. Yang repot kadang-kadang orang sudah mengungkapkan taubat tapi dicari dosa yang lainnya. Ustadz, kan katanya dia sudah tarajuk dalam bab ini. Iya sih tarajuk, tapi masih ada kesalahan yang lain lagi. Apa itu Ustadz? Kesalahannya pernah ngomong begini-begini. Ini ada rekamannya Ustadz, sudah tarajuk. Oh iya Alhamdulillah sudah tarajuk. Tapi masih ada lagi yang lain loh. Kok gak senang gitu kalau ada saudaranya taubat? Gak senang gak kalau ada saudaranya taubat? Terus dicari kesalahan yang lain yang kadang-kadang 25 tahun silam di pondok. Ujung-ujungnya masalahnya masalah pribadi. Ujung-ujungnya masalahnya masalah persaingan. Masalahnya masalah persaingan. Ujung-ujungnya masalahnya enggak jelas pangkalnya, ujungnya enggak jelas. Ini barakallahu fikum merusak. Qala al-Fudail ibn Iyad. Berkata Fudail ibn Iyad. Al-futuwatu as-safhu an atharatil ikhwan. Al-futuwah, orang yang cerdas adalah orang yang selalu memaafkan kesalahan saudaranya. Yang selalu memaklumi dan memaafkan kesalahan saudaranya. Kenapa bisa demikian barakallahu fikum? Karena bagaimanapun kita harus sadar bahwa ketika kita melihat orang yang salah, kita harus kembali kepada diri kita. Bahwa dia manusia, saya juga manusia. Kalau dia salah berarti saya juga tidak menutup kemungkinan salah. Nah, itu semestinya adab. Ketika melihat ulama salah dalam berfatwa, salah dalam bersikap, salah dalam mengambil sikap, semestinya kita sebagai talibul ilm atau sebagai tuwailibul ilm, sebagai penuntut ilmu, kembali kepada diri kita. Kalau ulama saja bisa salah sampai seperti ini, bagaimana dengan saya? Kalau Syekh Fulan bisa salah dalam berfatwa, bisa salah dalam bersikap, padahal dia hafal Quran konon katanya, padahal dia rajin ibadah, saya dengar beritanya begitu dari murid-muridnya, padahal dia dan padahal dan padahal dan padahal. Padahal dia duduk di markasnya ngajar, artinya pergaulannya terjaga terutama dengan perempuan misalnya, itu pun masih salah sampai seperti ini salahnya, parahnya, bagaimana dengan saya? Yang kalau malam gak pernah sholat malam, ngorok malam. Salat subuh terlambat terus. Salat subuh terlambat, bangun subuh, habis salat subuh keluar keliling bawa dagangan, yang nawar dagangan ya mbah-mbah, ya mbak-mbak, ya cantik, ya jelek, ya pokoknya semua yang penting saya layani. Sadar diri. Yang repot ketika orang gak tahu diri dan gak sadar diri, ini diistilahkan dengan jahlun murakkab. Bodoh kuadrat. Bodoh tapi gak tahu dirinya kalau bodoh. Kesana kemari ta'lim yang dikampanyekan kesalahan ulama. Mengkritik ulama. Dicerca, dimaki, ada yang pokoknya habis-habisan. Ya mughafal, ya majelek sudah gelarnya. Naam. Sadarlah anda. Siapa anda, siapa orang yang anda cerca dan siapa orang yang anda bicarakan ini. Naam. Hidup di negara Arab Saudi. Hidup di negara Yaman misalnya. Mereka negaranya tertata bahkan dari sisi hijab dengan perempuan pun terjaga, tertata. Sementara kita di Indonesia, ya begitulah, gak perlu cerita. Mbok sadar diri. Sadar. Ketika anda melihat kesalahan seorang alim, seorang ulama, jangan terus mengatakan, dasar ini orang bodoh, sudah berilmu kok masih seperti ini perbuatannya. Lah terus kamu? Semestinya kan gak begitu. Semestinya anda takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau orang yang berilmu saja sampai seperti ini salahnya, sampai seperti ini mauqifnya, kelirunya, jauhnya sampai seperti ini, ya bagaimana dengan diri saya? Berarti saya harus ekstra hati-hati. Tetapi kadang-kadang sebagian orang justru senang banget ketika melihat seorang ulama salah dan dikritik ulama lain, senang banget. Dijadikan materi daurah, dijadikan materi ini. Tapi coba disuruh daurah usulul fiqh. Disuruh daurah misalnya mustalahul hadis. Disuruh daurah misalnya matan fiqh. Wah, ini materinya kurang panas. Pinginnya yang panas-panas. Pingin disiram air panas rupanya ustadznya ini. Ini materinya kurang nyengat katanya. Jadi dikondisikan, maunya dikondisikan ikhwan ini supaya panas-panasan terus. Supaya berantem terus. Dikondisikan, maunya dikondisikan ikhwan kita ini dalam keadaan bodoh dan pembodohan. Sehingga kalian cukup jadi NU tulen, nunut ustad. Kalau NU yang biasa kita kenalkan Nahdlatul Ulama, itu memang organisasi besar mereka. Artinya Nahdlah itu kumpulan ulama. Tapi maunya mau menciptakan NU baru dalam Salafiyah, nunut ustad. Sudah pokoknya daurannya yang panas-panas saja, yang fikih yang ini jangan, yang akhlak jangan. Karena kalau ikhwan kita ini tahu bahwa ternyata ustadz ini salah, kita akan ditinggal. Waduh, payah. Enggak laku dagangan kita nantinya. Anda ini ustadz, bukan pedagang. Anda ini pembawa agama, da'i ilallahi azza wa jal, bukan pedagang. Kalau anda seorang pedagang, maka memang harus berusaha bagaimana caranya supaya dagangan anda laris. Dengan dipromosikan, diiklankan, cari pelanggan, cari anak buah, marketing yang baik. Tapi ini anda seorang da'i lillahi azza wa jal. Kalau anda beriman dan beramal soleh, anda akan dicintai oleh mad'u. Innal ladhina amanu wa amilu salihati sayaj'alu lahumur rahmanu wuddah. Fa inna ma yassarnahu bi lisanika litubashshira bihil muttaqin wa tundhira bihi qauman ludda. Dan sungguhnya orang yang beriman dan beramal saleh, Allah Subhanahu wa taala akan meletakkan rasa cinta di hati orang lain pada orang tersebut. Kuncinya iman dan amal saleh. Apa yang anda khawatirkan? selama Anda beriman dan beramal saleh, Anda jangan khawatir bakal ditinggal pengikutnya. Anda jangan khawatir bakal disaingi. Tetapi karena minimnya iman dan minimnya ilmu, minimnya amal, sehingga kekhawatiran selalu menghantui. Ada lagi ustaz baru ini, jangan-jangan saya kalah pengaruh sama dia. Sehingga bagaimana jangan sampai dikondisikan, jangan sampai ikhwan ini lepas. Fala haula wala quwata illa billah. Semestinya kita kan seperti itu. Jangan melihat orang luka, kepalanya kena lemparan batu, kitanya jadi tertawa melihat dia nangis, kita langsung sebarkan berita kesana kemari, memang orang ini cengeng. Kalian mau tahu bahwa orang ini cengeng? Saya pernah lihat luka kepalanya kena lemparan batu nangisnya. Giliran dia sendiri yang kena batu kepalanya, nangisnya lebih keras daripada nangisnya teman dia. Melihat teman kita luka kepalanya kena batu, ya jangan gitu, bantu sembuhkan luka dia. Doa mudah-mudahan Allah menyelamatkan Anda dari musibah yang menimpa dia. Sama, melihat seorang alim, seorang ustadz salah, melihat seorang ulama salah, bahkan sampai dikritik ulama yang lainnya, bahkan sampai dibicarakan, kembalilah kepada diri Anda. Ini ulama loh yang salah. Padahal orang ini sudah hafal Quran sekian lama, udah begini, tapi namanya manusia ya tetap manusia. Salah. Bagaimana dengan saya? Yang repot kadang-kadang kalau orang sudah satu kesalahan dianggap itu sudah jarah total dan sudah tidak ada kesempatan untuk memperbaiki diri. Khawatirnya sebentar lagi akhirnya keluar, selama-lamanya Anda tidak boleh ngimamin di sini. Kenapa? Waktu baca surat salah, salah. Kita cari imam yang tidak boleh salah dalam bacaannya. Yang terpenting adalah as-safa an atharatil ikhwan. Kata Fudail ibn Iyad, al-futuwatu as-safa an atharatil ikhwan. Orang yang cerdas adalah orang yang selalu memaafkan kesalahan saudara kita. Makanya berada di sini saya menasihatkan dan mengingatkan. Masyarakat masih banyak yang menunggu, yang antusias terhadap dakwah kita ini. Dakwatu salafiyah, dakwatu ahli sunnati wal jamaah. Sehingga jangan benturkan dan jangan jerumuskan dakwah ini dalam fitnah, dalam keributan terus-terusan dengan melayani orang-orang yang menfitnah ustadz-ustadz kita, yang menfitnah kita. Biarkan. Anggap aja mereka itu iklan gratis. Anggap aja iklan gratis. Adapun antum, sebarkan kebaikan, sebarkan bakti sosial di masyarakat, entah itu gotong royong di masyarakat, kebersihan masyarakat, kampung atau dan lain sebagainya, sebarkan dakwah seluas-luasnya di masyarakat. Jangan pedulikan dan jangan, ini bagaimana, masa ikhwan ini ketemu saya enggak salam, terserah mau salam mau enggak, yang penting bukan kita yang salah. Anggap aja iklan gratis. Biarkan masyarakat membaca dan menilai bahwa dakwah salafi yang sebenarnya, yang sesungguhnya itu ya ini. Sopan di masyarakat, sosialnya juga bagus, bergaul dengan masyarakat. Jangan setiap ada tulisan, setiap bantah di internet, akhirnya kita terbengkalai programnya dan dibelenggu oleh mereka. Biarkan. Kata orang kita, anjing menggonggong kafilah tetap berlalu. Biarkan antum dakwah. Siapa juru iklannya? Juru iklannya adalah orang-orang yang enggak senang. Diiklankan di daurah-daurah mereka. Diiklankan bahwa jangan hadir daurahnya ini. Itu sudah iklan tersendiri. Penasaran kata orang. Seberapa besar sih orang ini, kok bisa aku dilarang? Ah datang ah. Setelah datang mendengarkan materi. Kayak gini materinya, bagusnya materinya, kok gak boleh hadir? Keterlaluan kata dia. Berarti ini orang hasad katanya. Makanya sekali lagi, anggaplah itu sebagai iklan gratis. Jangan dilayani. jaga. Dan ini juga sekaligus nasihat bukan hanya kepada antum semua, kepada para asatid kita semuanya. Jangan dilayani, jangan ditanggapi, dan jangan digubris. Biar mumet sendiri kepalanya mereka. Ini kok gak ada perlawanan sih? Lihat, ketika tidak ada perlawanan, mereka akan ribut sendiri. Coba aja lihat. Jangan ditanggapi, jangan dilayani. Bukan hanya kepada antum semua nasihat ini saya tujukan, tetapi kepada para asatid kita semuanya juga. Jangan dilayani, pokoknya sebarkan dakwah. Sebarkan dakwah. Jangan dilayani, jangan disebut. Biar gak dikenal, biar gak terkenal namanya. Tapi kalau syubhat dibantah. Syubhat kita bantah. Jangan sampai mengkelabui umat. Tetapi mau disebut, oh fulan begini, eman-eman. Mubadir. Jangan sampai diperkenalkan kepada umat. Biar mereka yang memperkenalkan kita kepada umat. Naam. Jangan. As-safhan asaratil ikhwan. Biarkan. Kemudian selanjutnya. Fakama yajibu alal abdil adabu ma'a sayyidih. Yajibu alaihi mu'asyaratu man yu'inuhu alaihi. Sebagaimana wajib bagi seorang hamba untuk beradab di hadapan tuannya, maka wajib pula dia untuk bergaul dengan orang yang selalu membantu dia dalam urusan agamanya maupun dunianya. Qala ba'dul hukama'i al-mu'minu tab'an wa sajiyatan. Berkata sebagian ahlu hikmah, mu'min adalah tabi'ah dan sajiyah, artinya sifat. Bukan hanya sekedar mu'min dalam artian barakallahu fikum mu'min lisan, tetapi baik juga tabiatnya. Wa qala Ibnu al-A'rabi ulama ahlu sunnah, Ibnu A'rabi sufi. Bedanya cuma sedikit al. Ibnu al-A'rabi ahlu sunnah, ulama ahlu sunnah. Ibnu Arabi tanpa ada alnya. Ini tasawuf. Ibnu al-A'rabi ahlu sunnah, Ibnu A'rabi mutasawuf, tasawuf. Tanasa masawi al-ikhwan yadum laka wudduhum. Kata Ibn al-A'rabi, lupakanlah kejelekan ikhwan kamu, saudara kamu, niscaya akan terus terjalin kasih sayangmu dengan dia. Cuekin aja. Ini yang tadi kita cuekin aja. Capek mereka. Bicara kesana kemari gak habis-habis. Naam. Jadi, ya kita juga tidak mengucapkan jazahumullah khair, semoga Allah membalas kebaikan mereka atas iklan mereka. Enggak sih, enggak. Kasian mereka tambah dosa terus nanti. Tapi ya tetap kita anggap itu iklan gratis. Jangan ditanggapi. Masya Allah, kita melihat beberapa, memang Allah memudahkan kenyataan. Kita sebelum baru diiklankan, hadirilah daurah Ustadz Fulan di tempat ini. Satu bulan lagi kita mau daurah, sudah dihantamin terus di sana. Jangan hadir orangnya begini-begini, diiklankan duluan. Tapi iklannya iklan seram. Akhirnya kan orang penasaran. Begitulah barakallahu fikum. Sehingga kata Ibn al-Arabi, tanasa masawi al-ikhwan yadum laka wudduhum. Lupakanlah kesalahan saudaramu, niscaya akan terus terjalin rasa cinta di antara kalian. Wa wajibun 'alal mu'mini an yujaniba tullabad dunya fa innahum yadullunahu 'ala talabiha wa man'iha. Dan wajib bagi setiap mukmin untuk menjaga diri dari para penghamba dunia. Tidak ada yang dia pikirkan kecuali dunia, karena sungguhnya dia akan terus mengajaknya untuk menuntut dunia dan membakhil dengan dunia. Wa dzalika yub'iduhu 'an najatihi wa yaqdhatihi 'anha. Kalau sudah demikian, maka dia akan semakin jauh untuk selamat dari fitnah dunia dan juga kewaspadaan akan bahaya dunia. Hubbul dhuhur, ingin terkenal. Ini bahaya. Wa yajtahidu fi isyrati ahli al-khair wa tullabil akhirah. Dan dia berusaha dan bersungguh-sungguh untuk tetap hidup bersama orang-orang yang para pencari akhirat. Walidzalika qala dzunnun liman awsah. Oleh sebab itu dzunnun berkata kepada orang yang pernah diberikan wasiat, alaika bisuhbati man taslamu minhu fi zahirika wa tu'inuka ru'yatuhu alal khair wa yadhkiruka maulak. Hendaknya engkau bersahabat dengan orang yang engkau selamat dari gangguan dia secara zahir, dan juga pada saat engkau melihat dia, dia selalu menolong dan membantu kamu untuk berbuat kebenaran. Artinya ketika anda bertemu dengan dia, anda selalu semangat untuk beramal soleh, semangat untuk sholat sunnah, untuk sholat wajib, untuk puasa sunnah, untuk sholat malam, dan juga wa yadhkiruka maulak, selalu mengingatkan kamu tentang Allah subhanahu wa ta'ala. Itu semestinya teman yang anda pilih. Ketika anda melihat dia, anda bangkit semangat untuk belajar, anda bangkit semangat untuk menjaga persaudaraan, anda bangkit semangat untuk selalu beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan dia selalu mengingatkan kamu akan Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah sahabat seorang muslim yang semestinya. Na'am barakallahu fikum. Bab yang kita baca ini bab yang sangat penting, ya ini as-safu an atharatil ikhwan, melupakan kejelekan. Jangan melayani kejelekan dengan kejelekan. Niscaya nantinya akan membingungkan umat. Kalau sudah seorang da'i masing-masing memperjuangkan kepentingannya, yang bingung adalah umat. Yang bingung adalah umat. Dan bisa-bisa orang akhirnya futur. Sehingga barakallahu fikum, kita berdakwah dan kita sebarluaskan dakwah semampu kita, dan tidak memperdulikan barakallahu fikum orang-orang yang tidak senang. Sebagaimana sudah dinaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yadhurruhum man khadzalahum wala man khalafahum. Tidak memudaratkan mereka orang yang merendahkan, yang menghinakan mereka, ataupun orang yang menyelisihi. Silahkan orang mau merendahkan, mau menghinakan, mau menyelisihi, tetapi yang jelas sudah ada nas dari Rasulullah, la yadhurruhum, tidak memudaratkan kita. Ini barakallahu fikum. نسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يوفقنا وأن يحفظنا من كل سوء ومكروه وصلى الله على نبينا محمد وعلى آل محمد وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته والحمد لله رب العالمين